Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن Huda Muhammadin alaihi salatu wassalam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwah wal ummahat, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita kembali setelah selesai dari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu berupa as-siyam wa qiyamil lail wa qiraatil Qur'an dan amalan-amalan yang lainnya, maka alhamdulillah kita kembali lagi masuk di dalam kajian atau ta'lim rutin kita di Ahad pagi. Kembali membahas kitab Aqidati Tauhid lil Alamatil Fauzan hafizahullah ta'ala. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya, dari yang terakhir kita bahas, kita telah masuk pada pasal ketiga dari kitab ini atau dari bab tentang Tauhid Ar-Rububiyah, di mana pada pasal ini Al-Musannifu hafizahullah ta'ala menerangkan bahwasanya seluruh alam semesta secara fitrahnya mereka tunduk dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kauni, yang berkaitan dengan alam semesta, pengaturan dan kekuasaannya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang tunduk, tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari ketundukan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh alam semesta, pengaturannya, mereka di atas ketaatan dalam hal ini. Namun, bukan berarti ketika kita memahami bahwasanya seluruh makhluk itu pasti tunduk terhadap seluruh pengaturan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti hal itu menjadikan manusia tidak mau mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat syar'i, yaitu aturan-aturan agama, dengan alasan bahwasanya seluruh yang dilakukan oleh makhluk pada hakikatnya itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hakikatnya dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat, ataupun justru melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat beralasan dengan hal ini. Maka perlu dibedakan antara ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni dengan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Di mana ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni ini berlaku kepada seluruh makhluk. Begitu pula ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni ini tidak menjadikan hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang penting untuk dipahami, karena orang-orang sufiyah terutama yang ekstrim di kalangan mereka, mereka memahami bahwasanya apa yang mereka lakukan, yang mereka saksikan dari tasarrufatil alam, dari gerak-gerik apapun yang terjadi di alam semesta, semuanya atas perintah Allah. Sehingga mereka berdalih apa yang mereka lakukan itu merupakan ketaatan kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan atau pemikiran yang sesat, salah. Karena ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni terkait pengaturan alam semesta tidak melazimkan, tidak mengharuskan, tidak mengkonsekuensikan hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada segala sesuatu atau ada hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala atur, tetapkan pada alam semesta ini, namun Allah benci. Allah ciptakan orang-orang kafir. Allah ciptakan, Allah adakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah benci mereka. Namun karena ada hikmah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya, Allah adakan dan ciptakan mereka. Namun ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i ini berlaku hanya kepada orang-orang yang mukmin. Karena orang-orang mukminlah yang tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah yang sifatnya syar'i, yakni berkaitan dengan aturan-aturan agama. Wajib, haram, sunnah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan seorang ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sifatnya syar'i, ini melazimkan, mengkonsekuensikan munculnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya perintah syar'i itu pasti dicintai oleh Allah. Sehingga apa yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i melazimkan, mengkonsekuensikan munculnya rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang tidak difahami oleh orang-orang sufiyah. Nah, ini khulasah dari apa yang kita bahas, kita kaji pada kajian sebelumnya. Dan kita sampai pada ucapan al-musannifu hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif wal mu'minu yakhdha'u li amri rabbih taw'an wa kadhalika lima yuqaddiruhu 'alayhi min al-masa'ib fa innahu yaf'alu 'indaha ma umira bihi min as-sabri wa ghairihi taw'an fa huwa muslimun lillahi taw'an khadi'un lahu taw'an. Seorang mukmin sikapnya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rabb-nya, didasari atas ketaatan. Baik itu yang sifatnya kauni, begitu juga syar'i. Begitu pula seorang mukmin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya dari musibah-musibah. Artinya seorang mukmin ketika melihat takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa ditetapkan pada dirinya, terutama berupa musibah, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, pasrah. Karena itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin berdalil dengan takdir dan ketentuan Allah dalam perkara-perkara musibah. Dan ini di antara kaidah yang disebutkan oleh ulama kita. Al-ihtijaju bil qadar fil masa'ibi la fil ma'aib. Berdalil, berhujjah dengan takdir itu hanya pada perkara-perkara musibah, bukan pada perkara-perkara yang menunjukkan kekurangan atau cacat celanya di dalam agama. Yakni ketika seorang mendapati musibah pada dirinya, kecelakaan, ditimpa penyakit, kehilangan keluarga ataupun harta, dia berdalil dengan takdir. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berserah diri, pasrah, menerima, karena dia tahu apa yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah, kebaikan, tidak ada yang salah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Maka dia terima, dia pasrah dalam hal tersebut. Menerima musibah yang ada. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah kepada mereka, maka mereka orang-orang mukmin mengatakan innalillah, kita semua ini milik Allah, diatur oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh untuk mentakdirkan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah. Ini adalah keyakinan seorang muslim. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita semua milik Allah. Sebagaimana seorang punya barang, maka boleh-boleh saja dia menggunakan barang atau hartanya tersebut sesuka dirinya. Maka begitu pula kita, kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak boleh untuk melakukan apapun sekehendak Allah Subhanahu wa taala, karena kita milik Allah. Dan tidak boleh untuk kita memprotesnya. Nah, terutama dalam perkara-perkara yang sifatnya musibah yang menimpa kepada seorang hamba. Kata al-musannif, fa innahu yaf'alu indaha ma umira bihi min as-sabri wa ghairihi taw'an. Maka dia seorang muslim mukmin melakukan ketika ditimpa musibah, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya berupa sabar dan yang selainnya, menerima ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala didasari atas ketaatan. Fahuwa muslimun lillahi ta'an. Maka sikap yang seperti ini adalah sikapnya seorang muslim tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala didasari atas ketaatan. Khadi'un lahu ta'an, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala didasari atas ketaatan. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wal kafir, adapun orang kafir sikapnya, cara pandangnya, yakhdha'u li amri rabbih al-kauni. Adapun orang kafir, mereka hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Yakni orang kafir itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir berupa kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Wa sujudul kainat al-maqsudu bihi al-khudu', dan sujudnya seluruh makhluk-makhluk yang ada, yang dimaksud dengannya adalah ketundukan, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala sujud segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala sujud segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seluruh makhluk-makhluk yang ada itu sujud kepada Allah. Termasuk di dalamnya orang-orang kafir sujud kepada Allah. Namun maksudnya apa? Maksudnya makhluk-makhluk tadi, hatal kafir, hatal asi, bahkan orang kafir, orang maksiat juga sujud kepada Allah. Maksudnya kata Syekh, al-maqsudu bihil khudu', yang dimaksud dengannya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Wa sujudu kulli syai'in bihasabihi sujudun yunasibuhu wa yatadhammanu al-khudu' li rabb. Wa tasbihu kulli syai'in bihasabihi haqiqatan la majazan. Maka sujudnya segala sesuatu itu sesuai kondisinya. Sujud yang sesuai dengan kondisinya, yang terkandung di dalamnya ketundukan terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Begitu pula tasbihnya seluruh makhluk itu sesuai dengan kondisinya masing-masing, haqiqatan la majazan. Ini secara hakikat bukan majaz. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ala qawlihi ta'ala afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan firman Allah, apakah selain agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mencari, padahal segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi tunduk berislam kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an wa karha, baik itu secara ketaatan atau didasari atas paksaan. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala mereka kembali. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seluruh makhluk itu aslama, yakni berislam. Maksud islamnya apa? Yakni tunduk pada perintah Allah yang sifatnya kauni, bukan islam atau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Sehingga jangan difahami bahwasanya berarti seluruh makhluk muslim semua, seluruh makhluk mukmin semua, tidak. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islamun kauni, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya Islam ada dua, yakni ketundukan hamba, karena Islam maknanya ketundukan, maknanya secara bahasa adalah al-khudu, al-istislam, tunduk. Maka Islam ketundukan itu ada dua. Islamun li amrillahil kauni, tunduk pada perintah Allah yang sifatnya kauni. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini, bahwasanya seluruh makhluk yang berada di langit, di bumi, maksiatnya, taatnya, mukminnya, kafirnya, seluruh semuanya Islam, yakni tunduk pada perintah Allah yang sifatnya kauni. Yang kedua adalah Islamun li amri Ar-Rabb Asy-Syar'i. Tunduk kepada perintah Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Dan inilah yang seorang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan digelari sebagai muslimun mukmin. Nah, sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang sufiyah, terutama dari kalangan alul ittihad atau wahdatil wujud, yang mereka melakukan perkara-perkara maksiat dengan alasan mereka sudah menjadi wali. Mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan mereka sudah sampai pada tingkatan wali. Mereka menganggap bahwasanya yang namanya wali memiliki khususiat, memiliki kekhususan yang menjadikan mereka tidak mengerjakan sebagian atau seluruh ketaatan atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat agama syar'i, ataupun mereka boleh melakukan sebagian atau seluruh kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman di dalam syariat. Dan ini yang dipahami terutama di kalangan orang-orang sufiyah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan cirinya wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya ciri para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti melaksanakan ketaatan, mereka pasti terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau terikat dengan syariat Allah, maka mereka bukan wali, yakni walinya Allah, namun mereka adalah walinya syaitan. Mereka menjadi budak syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut pada diri-diri mereka. Yani ketika mereka meninggal, mereka tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi, karena mereka melihat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan yang mereka lakukan di kehidupan dunia. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih, tidak merasa sedih ketika mereka meninggal, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya. Mereka tidak sedih dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mukmin bertakwa, Allah jaga keluarganya, Allah jaga anak-anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ciri-ciri mereka, definisi mereka, siapakah mereka, dengan yang setelahnya kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka ayat ini jelas menerangkan bahwasanya wali adalah mukminun taqi, seorang yang beriman bertakwa. Orang tidak akan mungkin dikatakan bertakwa kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka dianggap sebagai wali atau menganggap diri mereka sebagai wali tapi tidak mau mengerjakan perintah Allah, tiba-tiba melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan oh ini wali, enggak sholat karena wali, atau melakukan keharaman kok boleh padahal ini haram, oh dia wali, maka dia bukanlah disebut sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka adalah wali-walinya syaitan. Nah, dan ini banyak dan mulai menyebar di zaman-zaman sekarang, terutama ketika media sosial itu mulai merebak, maka mereka sangat gencar, sangat masif di dalam menyebarkan pemikiran sesat ini. Mereka menganggap, mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran bahwasanya wali itu adalah orang-orang yang sampai pada tingkatan tertentu yang boleh bagi mereka untuk tidak melakukan perintah Allah ataupun boleh melakukan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Popo di misalnya di kali. Enggak sholat ke masjid, enggak wudu, enggak mandi. Kemudian dianggap sebagai wali. Maka ini bukan wali. Tidak sholat, tidak wudu, tidak mandi, minal janaba, pakaiannya lusuh, ini bukan wali. Seorang wali pasti mereka sholat, mereka pasti berjamaah, mereka pasti ketika mendengar adzan mereka mendatangi seruan adzan tersebut. Nah, tidak sholat berarti bukan wali. Nah, ataupun ketika mereka melakukan keharaman, mereka menganggap, oh ini wali kalau sudah boleh melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Syekhul Islam, qala fa dzakara subhanahu islam al-kainat taw'an wa karha li'anna al-makhluqat jami'aha muta'abbidatun lahu at-ta'abbud at-tam sawa'un aqara al-muqir bidzalika aw ankarahu wa hum dinuna lahu mutabbarun wa hum muslimuna lahu taw'an wa karha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, Islamnya, yakni tunduknya, karena Islam sekali lagi maknanya secara bahasa ketundukan. Nah, ketundukan seluruh makhluk-makhluk yang ada, baik itu dengan didasari atas ketaatan ataupun tidak. Karena seluruh makhluk, mereka tunduk hamba, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghambaan yang sempurna, yakni menjadi diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Tidak akan mungkin mereka keluar dari pengaturan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis, tentukan, takdirkan di dalam lauhul mahfuz, maka mereka tidak akan keluar sedikit pun dari ketentuan tersebut. Sawa'un aqarra al-muqiru bidzalika aw ankar. Baik seorang mengikrarkannya ataupun mengingkarinya. Wa huma dinuna lahum mutabarun, maka mereka tunduk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hum muslimuna lahu tau'an wa karha, maka mereka muslim yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala baik didasari ketaatan ataupun tidak. Wa laisa li ahadin minal makhluqat khurujun amma syaa'ahu wa qadaruhu wa qadah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari kehendak, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa bihi, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan atau dengan ketentuan, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbul alamin wa malikuhum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, penguasa, pemilik, pencipta seluruh alam semesta. Yusarrifuhum kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka bagaimanapun atau sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwa khaliquhum kulluhum au wa huwa khaliquhum kullihim, maka Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka seluruhnya. Wa bari'uhum wa musawwiruhum, penciptanya, musawirnya. Wa kullu ma siwahu fa huwa marbubun masluh, maka selain dari Allah Subhanahu wa taala mereka diatur, mereka dicipta. Mafturun faqirun muhtajun muta'abbadun maqhur, diatur, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala fakir, butuh, menjadi hamba yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Huwa subhanahu al-wahidul qahar al-khaliqul bari'ul musawwir. Selesai penukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-khulasah dari pasal ini sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya makhluk seluruhnya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada pasal baru. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-fasl rabi', pasal keempat dari pembahasan tauhid ar-rububiyah. Fi bayani manhajil Qur'an fi itsbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi. Pasal keempat berkaitan dengan penjelasan manhaj atau metode Al-Qur'an dalam menetapkan wujud atau eksistensinya Sang Pencipta dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. قال منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته هو المنهج الذي يتمشى مع الفطرة المستقيمة والأقول السليمة وذلك بإقامة البراهين الصحيحة التي تقتنع بها الأقول وتسلم بها الخصوم. Maka manhaj metode Al-Quran di dalam menetapkan wujud atau eksistensinya sang Khalik serta keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah manhaj atau metode yang sesuai selaras dengan fitrah yang lurus, akal yang salimah selamat, dan akal itu disebut akal sehat, akal sahihah, akal salimah, ketika akal tersebut bersih dari dua perkara. Yang pertama bersih dari syahwat. Ketika akal seorang itu bersih dari dorongan-dorongan syahwat, maka akal sahihahnya, akal yang bersih, itu akan menuntunnya kepada al-haq. Begitu juga akal tersebut bersih yang kedua dari syubhat. Dari perkara-perkara yang mengaburkan akal tersebut untuk memahami al-haq. Maka ketika akal itu bersih dari dua perkara ini, akal tersebut disebut sebagai akal sehat. Namun ketika akal tersebut terkontaminasi atau masuk padanya salah satu dari dua penyakit ini, tidak bisa disebut sebagai akal sehat. Pemasalan akalnya telah terkontaminasi atau telah terdominasi dengan hawa nafsunya. Maka seorang hamba ketika sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, akalnya tidak akan berfungsi. Ketika syahwatnya, baik itu syahwat berkaitan dengan wanita, syahwat kedudukan, syahwat jabatan, syahwat uang, maka akal sehatnya tidak akan menuntun dirinya. Akal sehatnya akan tertutup. Dia akan lebih didominasi atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Condong kepada, barakallahu fikum, perkara-perkara yang sifatnya maksiat, menuntun dan menjerumuskan dia kepada jurang api neraka. Begitu pula ketika akal tertutupi oleh syubhat yang menjadikan akal tersebut tersamarkan padanya kebenaran, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, disebabkan karena syubhat yang tercokol kepada atau pada akal tersebut, sehingga akal tersebut tidak bisa mengetahui al-haq, tidak disebut sebagai akal yang sahihah, akal logika yang sahihah. Nah, maka orang-orang yang dianggap sebagai cendikiawan, filosofis, yang mereka menganggap bahwasanya belajar ilmu filsafat itu mengasah otak, mengasah akal, menjadikan akal itu lebih rasional. Tapi pada akhirnya, pada hakikatnya, menjadikan akal tersebut tidak menerima Al-Kitab wa Sunnah. Bahkan cenderung menolak dan mengingkarinya. Maka kita katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Justru akal mereka rusak. Dirusak dengan filsafat, dirusak dengan ilmu mantik, karena tidak bisa menerima dan tunduk kepada Al-Kitab wa Sunnah. Padahal hakikatnya antara Al-Kitab wa Sunnah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Akal sehat tidak akan mungkin menolak yang namanya Al-Kitab wa Sunnah, karena seluruhnya minar Rabb, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti benar. Al-haqqu min rabbik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya kebenaran itu dari Rabbmu. Maka ketika seorang menganggap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini tidak tepat, salah, perlu direvisi, maka menunjukkan dia bukan orang yang akalnya sehat, tidak memakai logikanya. Nah, Maka kita bilang orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang rasionalis, orang-orang yang menganggap mereka sebagai orang modern, orang-orang yang menganggap diri mereka berpendidikan, cerdas, tapi akalnya tidak mau tunduk kepada Al-Kitabu Wassunnah. Tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai pengekangan terhadap hak asasi manusia. Tidak selaras dengan kehidupan dan peradaban manusia di zaman sekarang, sehingga harus disesuaikan, harus direvisi, dan yang semisalnya menunjukkan mereka bukanlah orang-orang berpendidikan, bukanlah orang-orang yang akalnya sehat, tapi akal mereka sudah tercampur dengan asyubuhat. Nah, kemudian yang berikutnya, wa dzalika bi iqamatil barahin shahiha, dan hal tersebut dengan cara menegakkan dalil-dalil yang shahiha, allati tadani biha al-uqul, yang menjadikan akal-akal itu menerimanya, tentunya akal-akal yang sehat. Karena sekali lagi, akal-akal yang sehat, akal-akal yang logis, menggunakan betul-betul rasional, tidak akan mungkin menolak Al-Kitabu Was-Sunnah. Pasti menerima. Tapi kalau sudah menolak, berarti menunjukkan akalnya imma tercampur dengan hawa nafsu, atau imma tercampur dengan syubhat. Nah, wa taslamu bihal khusum, dan orang yang mendebat, orang yang menentangnya akan menerima min dalik, dan di antaranya minal ma'lumi bil darurah annal haditha la budda lahu min muhdits, termasuk perkara yang dimaklumi secara darurah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pasti ada yang mengadakannya. Ini di antara dalil pertama yang menunjukkan adanya atau eksistensinya Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya segala sesuatu yang muncul, yang ada, pasti ada penciptanya. Tidak akan mungkin muncul keluar tiba-tiba begitu saja tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mencipta. Ini syai'un mustahil. Syai'un mustahil. Walaupun kita tidak melihat secara langsung yang membuatnya. Hamadalan, kita lihat meja. Kita tahu ada meja. Ya sudah, jadi kita tidak lihat siapa yang buat, siapa yang gergaji, siapa yang ngecat, siapa yang maku, siapa yang nyusun. Tapi kita yakin, walaupun tidak lihat, walaupun tidak lihat, kita yakin bahwasanya meja ini ada yang buat. Pasti ada pengrajinnya. Tidak mungkin kalau ada orang mengatakan, oh meja itu tiba-tiba muncul begitu saja. Tidak ada pengrajinnya, tidak ada yang membuat, ya muncul begitu saja. Di tengah jalan terus diambil. Pasti orang mengatakan, ini orang gila. Ini orang gila. Ya namanya sesuatu itu pasti ada pembuatnya. Motor pun seperti itu. Walaupun kita tidak lihat pabriknya, tapi kita tahu pasti ada pabriknya. Walaupun tidak lihat secara langsung, lalu bagaimana dengan alam semesta? Alam semesta yang lebih rumit, lebih kompleks, lebih teratur daripada sebatas meja tadi, motor, ataupun benda-benda yang di sekitar kita. Alam semesta ini memiliki keteraturan yang begitu kuat. Masing-masingnya memiliki hikmah dan fungsinya. Lalu bagaimana kita bisa katakan bahwasanya seluruh alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya? Kalau ada yang orang mengatakan, loh kita tidak melihat mana? Maka kita katakan sebagaimana orang yang mengatakan bahwasanya meja itu pasti ada yang membuatnya. Lah kamu pernah lihat yang buat meja? Terkadang kamu tidak lihat yang mengrajin mejanya, yang membuat mejanya, tapi kamu yakin bahwasanya meja itu pasti ada pengrajinnya. Maka tidak melazimkan bahwasanya ketika seorang itu tidak melihat pembuatnya secara langsung, artinya menafikan adanya sang pembuat. Maka begitu pula alam semesta. Alam semesta. Begitu banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Nah, tidak akan mungkin Segala sesuatu ini muncul tiba-tiba begitu saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka makhluk-makhluk yang ada? Ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dalam konteks mengingkari. Karena mereka, yakni manusia pada umumnya, melakukan kemaksiatan, penentangan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka itu muncul, tiba, dicipta begitu saja tanpa ada yang mencipta? Maka jawaban mereka, pasti ada yang mencipta. Am humul khaliqun? Ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Makhluklah yang menciptakan makhluk. Dan ini pun mustahil. Seluruhnya mustahil. Segala sesuatu yang ada tidak akan mungkin muncul tiba-tiba begitu saja tanpa ada yang menciptanya, tanpa ada yang membuatnya. Yang kedua, kalau ada yang mencipta, apakah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri, makhluk yang menciptakan makhluk? Ini juga mustahil. Karena makhluk sebelum mereka ada, sebelum mereka eksis, mereka tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada? Mustahil. Maka tidak akan mungkin yang namanya makhluk menciptakan makhluk. Maka dari sini bisa difahami, diambil kesimpulan bahasanya penciptanya adalah Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu itu dengan penuh hikmah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita baca, kita kaji di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.